dina wengi tansah kelingan, rawan ayu Kalimantan. Bantal guling tak sayang sayang, nganti koyo wong hatiku bingung, jane tresno ora wani nembung, hatiku koyo wong liwo. Wangi-wangi banyune sabun, tak rewangi atos kungkum. Tresnaku ra bakal alom, tak enteni yen kang mas. Jaman kenalan Rino wengi tansah kelingan, rawan ayu Kalimantan. Bantal guling tak sayang-sayang, nganti koyo wong kedanan. Saben dino aku ngalamun, tekan ngomah hatiku bingung. Jane tresno lawani nembung, rasane koyo.